Ya, mak, ni ada Weri sini. Kum, bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Ada Weri sini, ada anjing kecil. Sama-sama ramaikan pesta ini, ikuti irama di musik ini, buat suasana jadi happy. Dalam negeri madu saga-saga, rasul dan kong panas-panas, korang baku goyang sampai tua. Si gori kelebi santai semua menang, bukan goreng tawa juga, karena tetap oke-oke. Jika-jika paling muka, korang disini suka-suka. Itu nebe alasan masak di kuali, mama dapat. Biar masih kecil, demi tumbuh bangga jangan tak kerapi. Mama paling suka dapat anjing kecil. Ya, mak, ni ada Weri sini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua.